Suha, Lako, To, Ibrani. Ibrani, Hondongam, Mesa. Indoyolona, pembura batakada puang Allah Ta'ala lako nene tetapu nene na palombu ningana nabi. Mahupahu palalan na pugau. Sapuilan inde watu laka supisan na lino, makale ya anak na puang Allah Ta'ala puhong palombu ngang kiat tulakna. Indo anak na, apa nena napak tantum puang Allah Ta'ala laya mempun nasa ningkan nenggan nasia. Anak-anak nasian duka ungkahen anapadadi puang Allah Ta'ala langit solalino. Ia nongi tanda ampangkah kematan dan na puang Allah Ta'ala, ana suci sia sipak na napak pagusan na puang Allah Ta'ala. Anda yato yung palya hinggan na hinggan nasia, tulak na pun no kakuasaan na pake. Tapa na puhang basay lau dosa budan na hupatau, ialek baulangas suhuga mokok dia tandai kanan na tohan na matande. Lambi matande puha ya tadongkungan na analangan na malaika, umba susi, matande puha ya indosangan na tonasangan yang puang Allah Ta'ala, analasangan na malaika. Aka tak tede lana wa puang Allah Ta'ala laku malaika. Ikon tanakku, mengkalawal lo temo kupumakaleso ku ua, kaunto ambemu. Sapu anggan dia na anak na nawa. Kau lamin dadi ambena, anaya lamin dadi anakku. Tak ada mak kada susi dia na malaika. Mana denni, waktu na anau suai ya na uluan na puang Allah Ta'ala mentama indelino, mak kada nawa. Inganna malaika na puang Allah Ta'ala, lapahallu menomba di olona. Anna dia na ya inganna malaika, nawa ya. Puang Allah Ta'ala umpu pengkualim malaika na napada di susi hibu. Anna to sinapa kasua-sua, napo pengkualim na pada disusi lelona api. Sapo laku ya anakna, nawa. O puang Allah Ta'ala, lamento maja liuko suri lako salako lakona. Mak pahenta ko sola unduk lola. Umpuhaiko kamaloloan, anong kabasiko kakadakeam. Yanto kasuhunganna, anna kau puang Allah Ta'ala tong penombai. Puha ko kupupentondon analingganna solamu. Aka kulantik ko kutoloi minna-minna. Tanda dipak kasalleiko anamala naponnoiko katilallasam. Nawa piduka puang Allah Ta'ala lakwanakna. O dewata, ikonto umpadadi indelino. Indon na dipadadi i. Aniko sianduka umpapia langi. Inganna yato'o lapak deasa sule. Sapo ikui ko laton taliuko. Langi annalino lama lusa si hapampu hewa. Lalu lupi-lupi susi juba. Anong pabalai polei bakahunna. Sapo ikui ko tak punala ko delati dende. Anala tuwo batu ko. Anna tak tedela na wapuang Allah Ta'ala lako malaika. Okok ko dia tandai kanangku. Sule lako watuna lako popak buku inganna balimu di olomu. Lambi uhondoi dokko. Dadi, aka yomba Indo Malaika. Indo Malaika sangi mempenawa tona pakasua-sua puang Allah Ta'ala. Laumpamuloi hupatau tola dimana kasalamasam.